سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله. Mengharap ridhonya, tunjukkan keseriusanmu dengan memakai pakaian yang terbaik di hadapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yirdha. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله أجمعين صدركم يسمعك رحمة الله سبحانه وتعالى. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya, terkhusus nikmat hidayah, nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga di sore hari ini kita bisa berkumpul kembali, bermajlis kembali untuk melanjutkan pelajaran kita di dalam mengkaji akhlak-akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah taala di dalam bukunya Ahaditsul Akhlaq. Dan kita masih membahas tentang keutamaan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kita sampai pada perkataan penulis hafizahullah taala wa an Atha ibn Yasar an ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari Atha bin Yasar, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, annahu atahu rajulun, datang seorang laki-laki kepada Ibnu Abbas. Faqala, maka dia berkata, inni khatabtu imra'atan fa'abat antan kihani, aku pernah mengkhitbah seorang wanita, aku pernah ini melamar seorang wanita, namun dia enggan untuk menikah dengan diriku. Yani menolak lamarannya, menolak khitbahnya. Wa khatabaha ghairi fa ahabbat an tankihahu, namun tatkala wanita tersebut dikhitbah oleh orang lain, dilamar oleh orang lain, dia terima lamaran tersebut. Faghirtu 'alaiha faqataltuha. Maka sang laki-laki berkata, kata beliau, maka timbullah rasa kecemburuan dalam hatiku. Ya, tatkala dia menolak lamaranku, menerima lamaran orang lain, maka tersulut rasa cemburuku. Akhirnya aku pun membunuh wanita tersebut karena kecemburuanku. Fahal li min taubah? Maka dia bertanya kepada Ibnu Abbas, apakah masih ada kesempatan taubat bagi diriku wahai Ibnu Abbas? Qala, maka Ibnu Abbas berkata kepada laki-laki tersebut, dia bertanya, ummuka hayyatun? Wahai fulan, apakah ibu masih hidup? Apakah engkau masih punya ibu yang masih hidup? Qala la. Maka sang laki-laki berkata, tidak ada wahai Ibnu Abbas. Ibuku telah meninggal dunia. Ibuku telah tiada. Qala. Maka Ibnu Abbas berkata, tub ilallahi azza wa jal. Jika begitu, maka bertaubatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Dan bertaqarrublah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beribadahlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Laksanakan perintah Allah. Dan jauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Semaksimal yang bisa engkau usahakan. Kata Atha bin Yasar, fadhahabtu. Fasa'altu Ibnu Abbasin. Maka aku pun bertanya kepada Ibnu Abbas. Ini selang beberapa waktu dari kejadian tersebut, aku bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, lima sa'altahu an hayati ummi. Wa Ibnu Abbas, kenapa di waktu itu tatkala ada seorang laki-laki yang ingin bertaubat dari dosanya, engkau bertanya perihal kehidupan ibunya? Faqala, maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, menjawab pertanyaan Atha bin Yasar, kata Ibnu Abbas, inni la a'lamu 'amalan aqraba ila Allah azza wa jalla min birril walidah. Wahai Atha, sesungguhnya diriku tidak pernah mengetahui ada satu amalan ya yang lebih dekat untuk diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aku tidak pernah melihat satu amalan yang lebih utama nilainya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kecuali berbakti kepada seorang ibu. Maka aku tunjukkan dia kepada sebuah amalan yang terbaik yang bisa menghapuskan dosa-dosanya. Kata penulis hafizahullah ta'ala, هذا الأثر العظيم فيه بيان أحقية الأم بالبر والإحسان. أثر yang agung tersebut dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, terdapat penjelasan ya bahwasanya seorang ibu adalah sosok yang paling berhak untuk kita berbuat baik kepadanya, sosok yang paling berhak untuk kita muliakan, untuk kita pergauli dengan baik. Wa'idhami hadzal amri wa ahammiyatihi wa jalalati qadrihi. Ya, dan betapa agungnya berbakti kepada seorang ibu, betapa pentingnya, betapa mulianya ya amalan tersebut di hadapan Rabbul Alamin, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbakti kepada ibu adalah amalan yang sangat tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. وَمَا يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ مِنْ تَكْفِيرِ السَّيِّئَاتِ وَمَغْفِرَةِ الظُّنُوبِ وَنَيْلِ رِضَ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Dan bahwasanya berbakti kepada ibu ya, secara khusus, atau berbakti kepada orang tua secara umum, di antara amalan yang bisa menggugurkan dosa dan kesalahan seorang hamba, di antara amalan yang menjadi pembuka pintu ridha Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza rajulun Atau Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, kita lihat bagaimana laki-laki tersebut, dia datang, dia bertanya kepada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, faqala, dia berkata, dia bertutur kepada Ibn Abbas, inni khatabtu imra'atan, aku telah mengkhitbah melamar seorang wanita, fa'abat antankihani, lalu dia enggan untuk menikah dengan diriku, ailam taqbal bihi zawjan laha, maknanya kata Syekh, bahwasannya wanita tersebut ini tidak mau menikah dengan sang laki-laki itu, ya, tidak ingin, ya, menjadi istri dari sang laki-laki tersebut. Wa khatabaha ghairi fa ahabbat an tankihahu. Lantas kemudian di lain waktu, tatkala datang laki-laki yang lain mengkhitbah dirinya, maka dia menerima lamaran tersebut, menerima khitbah tersebut. Qala faghirtu 'alayha faqataltuha. Maka sang laki-laki berkata, aku pun terbakar oleh rasa cemburuku, wahai Ibnu Abbas, dan aku sampai membunuh wanita tersebut yang enggan menerima pinanganku dan menerima pinangan laki-laki lain. Karena aku cemburu, aku marah, aku emosi, aku pun membunuhnya. Wahada yadullu ala khuturatil ghirah idza lam takun mundhabitatan bidhawabitis syar'i. Kata penulis hafizahullah ta'ala, hal ini menunjukkan, ya, bahaya api kecemburuan kalau seandainya tidak, ya, diikat dengan kaidah-kaidah syariat. Kalau seandainya ghirah tersebut, ya, tidak, yakni dikendalikan dengan dhabit-dhabit syara', kaidah-kaidah syariat. Wa muqayyadatan biquyudil kitabi wa sunnah. Ghirah itu sangat berbahaya. Kecemburuan itu sangat berbahaya. Kalau dibiarkan liar, ya, tidak dikendalikan, tidak diikat dengan tali Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha idza kanat hakadha mutlaqatan ala awahiniha fa innaha taf'alu bil mar'il afa'il. Kata penulis, kalau seandainya ghirah itu, kecemburuan tersebut, ya, dibiarkan tidak terkendali, maka dia akan, yakni, mendorong seseorang untuk melakukan berbagai macam keburukan, ya, akan menjerumuskan seseorang kepada jalan-jalan keburukan. Fataratan tudkhiluhu fi dhunun wasyukuki wal awhamil kadhibah al khati'ah wa takhwinil ahli. Terkadang, ya, rasa cemburu yang tidak diikat dengan kaidah-kaidah syariat menyebabkan seorang laki-laki itu jatuh dalam prasangka buruk, ya, terhadap istrinya, atau sebaliknya seorang istri berprasangka buruk terhadap suaminya, ya, yang mana prasangka tersebut tidak ada hakikatnya, ya, tidak ada realitanya. Jadi ghirah itu kalau seandainya tidak diikat dengan kaidah-kaidah syariat akan menyebabkan seseorang, ya, jatuh ke dalam penyakit su'udzan atau berprasangka buruk terhadap pihak lain. Wa taratan tasilu bihi ilal qatl bighairi haqqin. Dan terkadang, ya, rasa ghirah, rasa cemburu itu mendorong seseorang untuk menumpahkan darah orang lain dengan tanpa hak, kama huwal halu huna, sebagaimana yang dikisahkan laki-laki tersebut. Wa qad tasilu bihi ila umurin ukhra khatirah, dan terkadang bisa menjerumuskan seseorang kepada keburukan-keburukan yang lain. Fal ghiratu la budda an tudbab bi dhawabitis syari'ah wa la tutrak hakadha ghairu mundhabitah. Maka ghirah atau kecemburuan seseorang hendaknya diikat dengan kaidah-kaidah syariat, hendaknya dikontrol dengan kaidah-kaidah syariat, dan jangan dibiarkan liar begitu saja, ya. Kalau kita biarkan liar kecemburuan tersebut, maka akan membawa kita kepada jalan-jalan keburukan. Kemudian kata penulis hafizahullah ta'ala, qauluhu fahal li min taubah, ucapan laki-laki itu kepada Ibn Abbas, ya, setelah dia membunuh sang wanita tersebut, apakah masih ada kesempatan taubat bagi dirinya? Kata penulis, fihi dalalatun ala anna alwajib ala almar'i mahma kana dhanbuhu alla yai'asa min rahmatillah. Ya, dalam ucapan tersebut terdapat dalil bahwasannya yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah, sebanyak apapun dosa yang telah dia lakukan, sebesar apapun dosa yang telah dia kerjakan, maka jangan sampai membuat dia berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan. Jangan kita berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebanyak apapun dosa yang telah kita lakukan, sebesar apapun dosa yang telah kita lakukan. Wa anna alaihi al-mubadarata ila su'ali ahli al-ilmi. Dan kewajiban seorang hamba tatkala dia berbuat dosa, berbuat maksiat, segera dia mencari para ulama untuk bertanya jalan keluarnya. Wallahu ta'ala yuqul, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak mengilmui, jika kamu tidak mengetahui sesuatu. Lianna man waqa'a fi dzambi wa thaqulat 'alaihi khati'atuhu wa arada al-khalas minha qabla an yalqa Allah tabaraka wa ta'ala biha wa sa'ala ghayrahum waratuhu wa rubbama qannatuhu. Kata penulis, ya, karena seseorang yang jatuh ke dalam perbuatan dosa dan dia merasakan beratnya beban dosa tersebut, ya, merasakan panasnya pengaruh dosa tersebut, kemudian dia ingin terbebas dari beban dosanya, dia ingin terbebas dari yakni pengaruh dosanya sebelum dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian tatkala dia merasa berdosa, kemudian yang dia datangi adalah bukan para ulama, maka niscaya orang yang dia datangi akan menggelincirkan dia dari jalan kebenaran. Ya, kalau seseorang dia merasa berdosa, kemudian dia ada salah mendatangi seseorang, harusnya dia datang kepada para ulama, namun ternyata dia mendatangi yakni selain para ulama, maka orang-orang tersebut, ya, dikhawatirkan akan menggelincirkan dia dari jalan hidayah. Wa rubbama qannatuhu, bahkan bisa jadi orang-orang tersebut, ya, justru membuat dia putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'alaihi alla yas'ala illa ahlal ilmi. Kata penulis, maka kewajiban seorang hamba tatkala dia ingin bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan dia bertanya kecuali kepada para ulama. Nah, kecuali kepada seorang ahli ilmu. فهذا الرجل السائل قد وفق في سؤال حبر الأمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. Nah, dan laki-laki dalam bahasa tersebut, ya, dia diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertanya kepada seseorang yang memang tepat untuk dia tanyai, yakni habrul ummah, ulamanya kaum muslimin, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, seseorang yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia, yakni Ibnu Abbas, dalam urusan agamamu dan jadikan dia faqih, ya, atau ajarkan Ibnu Abbas ta'wil, yani tafsir Al-Quran Al-Karim. Nah, maka seorang muslim atau seorang muslimah tatkala dia hendak bertanya tentang permasalahan yang dia hadapi, maka jangan dia bertanya kecuali kepada seorang ahli ilmu yang memang berjalan di atas yakni petunjuk Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.